Sadaqallahaladzim. Demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Murattal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Madrut. Pagi ini telah menyampaikan Surah Yusuf diawali dari ayat 37 hingga ayat ke-76. InsyaAllah untuk besok masih surah yang sama, Surah Yusuf diawali dari ayat 77 hingga ayat ke-111. Surah Yusuf ayat ke-77 hingga ayat ke-111. Baik pendengar dan pecinta Radio Kelima di Jakarta, dimanapun Anda berada, hari ini, pagi ini, seperti biasa kita masih dalam belajar taklim membaca Al-Quran. Kita sudah memasuki surah Al-Ikhlas ya, surah ke-112. Kita urut dari akhir ya, dari surah-surah pendek dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Disertai dengan tajwid, nanti ibu dan bapak yang ingin tes tajwid silahkan ya. Ini pekan-pekan ini masih bebas, siapa aja boleh masuk. Biasanya satu pekan bisa satu atau dua kali. Tetapi untuk pekan ini boleh ya, apalagi yang ingin tes tajwid silahkan. Tes tajwid ya, untuk memberikan motivasi. Baik, peringat dan pecinta Radio Kelima di Jakarta, sebelum kami menerima telepon di 85904785, 85904785, terlebih dahulu kita teruskan pelajaran tajwidnya halaman 10, 11, 12. Banyaknya permintaan untuk diulang kembali mengenai hukum alif lam, lam ta'rib. Alif lam ini lil ma'rifah. Fungsi alif lam dalam bahasa Arab itu adalah untuk menghususkan ya. Jadi dari umum menjadi khusus. Dalam istilah nahwu sorab itu dari nakirah menjadi ma'rifah. Makanya dalam tasawuf ada ma'rifatullah itu ya, lebih dekat mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya, itu kan. Baik, alif lam, alif lam qomariyah, alif lam samsiah. Jadi harus dipahami dulu bahwa fungsi alif lam adalah untuk memberikan pengertian khusus. Khusus apa misalnya? Saya bilang masjid. Masjid kalau konotasi masjid, mana masjid? Semua masjid. Masjidun. Tuh. Itu isim, kata benda, kaben. Ciri kata bendanya ujungnya ada tanwin. Masjidun. Mana yang dibilang masjid? Mana aja. Rojulun, laki-laki. Mana laki-laki? Siapa aja? Saya, Pak Syafi'i, Pak Hirwanto, Pak Diarto, atau Pak siapa? Semua. Gitu ya. Pak Darmani di Depok, nah itu laki-laki. Nah itu. Atau sayyaratun, mobil itu. Saburatun, ya, papan tulis. Nah, semua yang belum ada alif lamnya masih menunjukkan umum. Kalau sudah kemasukan alif lam khusus gitu. Kalau dalam bahasa Inggris the kali ya, the cat gitu, the gitu. Jadi rojulun, laki-laki. Siapa laki-laki? Semua laki-laki. Jadi kalau ada 1000 laki-laki atau 10 laki-laki, hey, yang merasa laki-laki datang ke sini, datang semua tuh. Karena kalau dia enggak datang berarti dipertanyakan laki-laki bukan, gitu kan. Nah, tetapi kalau sudah ada alif lam rojulun, kemasukan alif lam jadi ar-rojulu. Hei, laki-laki itu. Laki-laki itu. Sini. Nah, dari 10 orang atau dari 1000 orang, kita bilang laki-laki itu. Kita tunjuk. Yang lain, menafikan yang lain. Yang lain tidak. Itu. Al-masjidu. Masjid itu. Nanti kalau nyumbang di masjid itu. Kalau sholat di masjid itu. Itu kayak lagi kita di puncak masjid di sana yang tinggi itu gitu, tahun ya. Nah itu memang khususkan. Jadi fungsi alif lam adalah memberikan pengertian, merubah pengertian umum menjadi khusus. Jadi tidak sembarangan, itu dipahami dulu. Nah, alif lam dalam bahasa Arab sama dalam bahasa Inggris the, pengkhususan ya. Itu akan tetapi permasalahannya ada alif lam itu yang dibaca sama alif lam yang tidak dibaca. Kalau fungsi sudah jelas kan? Fungsi alif lam merubah pengertian umum menjadi khusus. Gitu ya. Sayyaratun, mobil. Mana mobil? Tuh mobil. Mobilnya mana aja mobil. Tapi kalau mobilmu mana? Tuh, mobil itu. As-sayyaratu. Bu Yuyu, Bu Yayu, mobilnya mana? Itu. Itu buat itu ya. Menunjukkan pada khusus. Jadi fungsi alif lam adalah untuk merubah pengertian umum menjadi pengertian khusus. Hanya permasalahannya alif lam ini ada yang dibaca sama tidak dibaca. Nah, untuk mudahnya yang dibaca kalau ada tanda baca. Tanda bacanya apa? Di atas lamnya ada tanda bacanya sukun. Karena ada tanda baca, maka harus dibaca. Sedangkan alif lam yang tidak dibaca, ya tahulah. Karena gak ada tanda bacanya. Karena gak ada tanda baca, maka jangan dibaca. Oh enggak sampai di situ. Saya pengen tahu alasannya. Kenapa yang satu ada tanda baca, yang satu gak ada tanda baca? Saya sudah paham. Fungsi alif lam itu merubah pengertian umum menjadi khusus. Nakiroh menjadi ma'rifah. General menjadi khusus gitu ya. Nah, alif lam yang ada tanda baca sama tidak ada tanda baca itu tergantung setelah alif lam. Alif lam. Kedua kan? Alif satu, kedua lam. Huruf ketiga. Setelah alif lam, huruf ketiganya ketemu huruf apa? Nah, huruf itu semuanya ada 28. Ya, 28 kalau di lam alif hamzah iya, ada yang bilang 29. Hamzah dan alif katakanlah samalah gitu ya, walaupun nanti berbeda. Ini untuk mengkhususkan aja. Karena nanti fungsi alif kan sebagai pemanjang, sedangkan hamzah untuk yang berbaris ya. Nah, dari 28 huruf ini dibagi 2. 14 untuk alif lam qomariyah, 14 untuk alif lam samsiah. Apa maksudnya? Kalau setelah alif lam itu bertemu dengan salah satu huruf qomariyah, huruf-huruf qomariyah itu huruf-huruf bulan. Ini para ulama itu memberikan semacam simbol-simbol pengertian supaya mudah dimengerti. Itu bulan itu ada. Kapan ada? Malam hari. Bisa melihat bulan? Bisa. Bulannya sebagaimana? Seperti apa? Bulan sempurna, separuh bulan, ataupun bulannya enggak ada. Nah, bulan itu qomar, makanya alif lam qomariyah, alif lam yang ada dan dibaca. Sedangkan alif lam samsiah, syamsun, matahari. Matahari itu ada, tapi kita tidak usah lihat karena kalau melihat kan enggak kuat cahayanya itu. Jadi tiba-tiba jam 7, jam 8, oh ada cahayanya. Oh, itu ada matahari. Gitu. Jadi memberikan pengertian bahwa alif lam samsiah itu ada, tapi tidak dibaca. Mengenai fungsi alif lam, dari awal sudah jelas tadi. Adanya alif lam untuk merubah pengertian kalimat itu dari umum menjadi khusus. Ya, nakiroh jadi ma'rifah. Tetapi, tidak semua alif lam itu dibaca. Soal dibaca atau tidak dibaca alif lam, tergantung di atas lamnya ada tanda bacanya atau tidak. Atau tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf apa. Kalau setelah alif lam bertemu huruf-huruf qomariyah, maka otomatis alif lamnya dibaca. Kalau setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah, otomatis lamnya tidak dibaca. Lamnya tidak dibaca karena tidak ada tanda bacanya. Muncul pertanyaan, pari qomariyah itu 14 hurufnya apa aja? Hafal boleh, dah hafal juga asal tahu ciri sudah masuk. Huruf qomariyah adalah 14. Ibagi hajjaka wa khob akimah. Kalau diurutkan di sini ada alif, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, kof, ya, mim, ha. Maksudnya apa? Kalau setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang 14 ini, otomatis di atas lamnya ada tanda bacanya, ada sukun. Karena ada tanda baca, maka harus dibaca. Tadi saya mah enggak hafal 14 begitu, apalagi nanti ada idgham, ada idgham biguna, idgham bila guna, ada isfa. Ya sudah, pegang cirinya. Kemarin saya sudah bilang kalau ada dua laki-laki, hidungnya mancung misalnya gitu ya. Satu, matanya sipit. Oh, kita sudah tahu kan? Oh, ini Islam keturunan Tionghoa. Oh, ini orang Arab atau orang Pakistan itu kan? Dari mana tahu? Dari ciri. Apakah hafal? Enggak hafal. Jumlahnya penduduknya berapa? Enggak hafal. Yang jelas itu orang Cina, yang itu keturunan Arab, misalnya seperti itu. Nah, Alif Lam Qomariyah pun begitu. Kalau di atas lamnya ada sukun, pasti dibaca itu aja. Dan nanti tinggal gampang. Kalau misalnya ini ya, di halaman 11 ada tuh. Dimiliki sebaiknya ibu ya. Ibu dan bapak memiliki buku yang ditulis oleh Al-Masyid Syafi'i. Buku ini sangat bagus sekali. Semua orang punya kenangan dengan buku ini. Sampai ada yang kuning bukunya saking lamanya. Turunan dari eyang-eyangnya. Tuh. Al-Ardu. Al-Ardu dibaca? Dibaca. Kenapa? Ada tanda bacanya. Mana? Di atas lamnya ada sukun tuh. Kenapa? Ya ada tanda baca. Kenapa dibaca? Oh, setelah alif lam bertemu huruf qomariyah itu alif. Padahal tanpa hafal. Tanpa hafal bahwa huruf qomariyah itu 14 dan hurufnya ada 14. Ibagi hajaka wakub akimah. Atau alif barin hajim kaf waw khofa'in kopya mimha. Tanpa hafal itu benar adanya. Karena sudah tahu cirinya. Tidak akan salah insya Allah. Itu ya. Al-bi'ru. Alif lam qomariyah? Iya. Kenapa? Di atas lamnya ada sukunnya. Dibaca? Dibaca. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf qomariyah yaitu ba. Al-Quran. Begitu juga Al-Quran. Alif lam qomariyah. Alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Karena di atas lamnya ada tanda bacanya. Gitu. Ya. Al-Quran. Lam, di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena akibat setelah alif lam bertemu huruf qomariyah yaitu qaf. Al-Jannatu itu pun sama, di atas lamnya ada sukunnya. Al-Karimu di atas lamnya ada sukunnya. Al-Wahyu di atas lamnya ada sukunnya. Al-Khinziru juga begitu. Setelah alif lam ketemu huruf qomariyah itu kha. Al-Ilmu setelah alif lam ketemu huruf qomariyah itu ain. Alif lam ini dibaca. Alif lamnya alif lam qomariyah. Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf qomariyah. Untuk membaca tidak masalah. Tapi kalau ingin menulis, tampaknya huruf-huruf ini harus dihafal. Karena nanti kita akan menulis asyamsu. Nulisnya jangan asyamsu. Kalau kita nggak biasa nulis asyamsu, mungkin ditulisnya asyamsu tanpa lam. Padahal di situ alif lam samsiah toh. An-naru. Ditulisnya an-naru. Alif nun, nunnya bertasjid. Alif ro an-naru. Betul, tapi salah. Karena di situ ada alif lamnya. Atau an-nasu. Nah ini untuk ibu dan bapak yang ingin profesional dalam latihan menulis atau menulis. Itu tampaknya huruf-huruf ini harus dihafal. Tetapi untuk sekedar membaca cukup dengan ciri, dengan tanda. Alif lam yang dibaca kalau ada tanda bacanya. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak ada tanda baca. Itu. Nanti dilihat halaman 12. Tuh alif lam syamsiah. Sedikit-sedikit ya. Ibu dan bapak, tentu kita fokuskan pada materi demi materi. Ini ada yang nanya bab lain, nanti sabar aja. Baca aja dulu ya. Tentang kol-kola itu ada di halaman 46. Biar materi permasalahannya tidak melenceng. Di halaman 46, 47, ibu dan bapak bisa baca dulu. Ini yang bertanya ya, tentang kol-kola. Nanti pertanyaan ibu dan bapak, tentang kol-kola ini akan kita baca ya di Al-Ikhlas. Walaupun nanti secara profesional, detail penjelasan di halaman 46 bisa dilihat. Itu dulu pelajaran tentang alif lam. Alif lam qomariyah. Syamsiahnya besok ya kita coba. Untuk ibu dan bapak yang ingin hadir punya waktu hari ini. Jangan lupa di Depok ya. Jalan Kartini 58. Di Perum Permata Asri, Blok E nomor 5, Depok Lama. Jadi dari kantor wali kota lurus ke arah Citayam. Tapi ini Perum Permata Asrinya Depok, yang bukan yang Citayam, karena di Citayam juga ada. Ini silahkan hadir, terbuka untuk umum, ibu dan bapak. Siapa saja boleh. Ya. Yang penting memiliki semangat untuk belajar. Jam 9 kita sudah belajar, Pak Syafi'i. Kita banyak waktu ya nanti, kalau biasanya kan saya buru-buru pengen pulang karena jam 4 siaran. Sekarang jam 4-nya tidak ada. Banyak yang SMS, Pak Ari jam 4-nya tidak ada, dihapus ya. Jadi yang pagi, yang sore jadi pagi semua. Insya Allah ya. Pak Ari gimana dong sore? Nah itu tadi. Yang tadi materi demi materi saya rekam. Nanti insya Allah saya tidak janji. Karena janji itu berat. Saya kumpulkan. Nanti setelah dikumpulkan bisa di CD, bisa di kaset, bisa di MP3, tinggal di copy ya. Tadi malam saya juga mengerjakan di komputer. Fatihah pakai komputer, enak banget ya Fatihahnya. Fatihah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, pakai animasi, B-nya merah. B artinya dengan Bismi ismu nama Allah Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu terjemahannya per kata. Nanti ada lagi tajwidnya. Bi kosar, bis juga kosar. Bismi mi-nya merah. Teng. O kosar. Bismillah, lafad Allahnya dibaca tipis, tarki. Kenapa? Karena sebelum lafad Allah ada mi, ada kasroh. Enak banget ya. Pokoknya nanti ada buku, kalau ada, kalaupun ada saya nulis buku, ada buku judulnya Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Pintar Tajwid. Tidak ada alasan untuk tidak bisa baca. Insya Allah, doakan. Yang penting sehat. Dan tentu kaset, CD, saya masih tetap berjanji untuk tunanetra dan mu'alaf. Itu free, bebas, gratis. Untuk yang mu'alaf, tapi sama yang tunanetra. Tapi yang gak mu'alaf, yang tunanetra, jangan mau gratis. Atau ya, bantu malahan, gitu. Bagi-bagi untuk mereka. Berbagi kita bersama. Karena kalau kita berbagi ilmu, kan terus mengalir. Kalau orang itu, maaf, Pak Ajat, ya, yang tunanetra nih, ada ibu, banyak lah ya, Ibu Rida, gak bisa melihat. Kemudian kita berikan kasetnya, kita berikan CD-nya, dia belajar terus. Karena itu konsentrasinya bagus orang-orang seperti itu, diberi kelebihan. Pinter ya, sholatnya pinter, sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Untuk dirinya dan untuk orang yang mengusahakan, ya bapak, ibu dan bapak. Gitu. Makanya bantu ya, anak-anak yatim kami juga dibantu. Karena bagaimanapun, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kami memiliki waktu dan tenaga, ibu dan bapak bantu. Ya, anak-anak yatim kami, laboratorium kami, pesantren kami, ya, insya Allah. Baik, surat Al-Ikhlas, silakan kami berikan kesempatan di 85904785. Yang ingin tes tajwid, mangga. Yang ingin baca, silakan, begitu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل jangan ditahan jangan قل jangan قل قل kaknya khosar قل hukum lam mati lam mati ada dua lam mati ketemu lam dan ra idgham lam mati ketemu selain lam dan ro idhar. Jelas kan? Kalau di kaset kan jelas diulang-ulang. Kecepatan tarik. Makanya miliki kasetnya nanti ya. CD-nya. Tapi mu'alaf itu kalau 10-20 tahun udah gak mu'alaf lagi atuh ya. Mu'alaf emang baru 1 tahun, 2 tahun gitu. Ini mah udah seumur hidup masih mengaku mu'alaf wae atuh ya. Udah bukan mu'alaf lagi. Tapi gak apa-apalah ya. Dibantu pengajaran. Qul. Jelas. Idhar. Lamati ketemu ha. Kul huwa. Huwa. Kosar, kosar. Kosor, kosar. Jangan kul huwa Allah. Ada yang baca kul huwa Allahu ahad. Ada juga yang baca kul huwalah. Itu jangan kul huwalah. Alifnya di situ alif wasal. Enggak dibaca. Kul huwal huwallah. Dibayangkan kalau laten itu seakan-akan ada W-nya. Kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Huwal, huwal. Ada W, ada L, ada O, ada H. Jangan aloh. Ya aloh, jangan. Jangan ya awoh. Itu mah gak ada giginya. Itu ya awoh. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu. Seakan-akan ada Allah. Kan ada A, W, L, O, H. Makanya kalau baca laten gak akan benar, gak akan pas. Kecuali baca latennya didampingi oleh orang yang ngerti Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Bunyinya akan insya Allah mendekati. Tapi kalau baca laten sendiri atau tidak, ya bisa benar, bisa salah. Tapi herannya kalau non-muslim, ya pakai peci terus assalamualaikum, pasih banget ya. Kenapa? Pas orang Islam assalamualaikum warahmatullah, warahmatullah, warahmatullah tuh. Belajar makanya ya. Itu. Qul qul huwallahu ahad. Ahad. Kolkolah tuh. Tadi yang nanya kolkolah. Huruf kolkolah tuh 5. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan kof. Atau khot bujadin. Hurufnya mah itu. Itu. Kubro itu, sugro itu. Gitu. Kapan jadi sugro? Kapan jadi kubro? Nah, sama. Orang itu disebut almarhumah. Atau almarhum. Atau almukarom yang mulia. Itu juga orangnya. Ari. Almarhum, berarti udah mati dia, udah meninggal. Ari, maunya al-mukarram misalnya yang dihormati. Maunya kan begitu. Kapan dia jadi almarhum? Kalau wafat. Kapan dia hidup? Ya belum almarhum, berarti begitu. Kapan jadi kol-kolah? Kalau hurufnya mati. Kalau enggak mati, berarti mati. Maksudnya kalau yang kol-kolah sugro, dia sudah mati duluan. Hurufnya sudah mati dan di tengah. Kalau kol-kolah kubro itu hurufnya hidup, dimatikan. Atau dia hurufnya mati tapi di akhir gitu. Nanti itu ya. Kayak ini. Kul huwallahu ahad. Kol-kolah ku kubro kabir. Apa yang bedanya kabir sama akbar? Kalau akbar ujungnya hidup bertasjid. Nanti seperti di Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi watab. Nah itu. Itu kubro yang akbar. Kalau ini kubro yang kabir. Kabir besar, akbar sangat besar. Allahu akbar, maha besar gitu kan. Allah Allah. Allahus samad. Allah alif lafad Allahnya dibaca tebel. Allahus alif lam sam sia. Alif lam yang tidak dibaca. Yang pelajaran tadi tuh. Kenapa tidak dibaca? Di atas lamnya tidak ada tanda bacanya Pak Ari. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena efek. Setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu sod. Kok bisa bu? Kan dari cirinya. Oh enggak, saya mah hafal huruf samsiah 14 apa. Tasada dalro zaisin shinsada dalro lamnun. Bagus. Kalau ingin hafal, sebaiknya hafal. Kalau ingin latihan nulis. Karena nanti saat latihan nulis, komariah samsiah ini berguna. Gitu. Itu tadi yang saya berikan. Anasu kita nulisnya tanpa lam. Padahal di situ harus pakai lam. Kalau nulisnya nasun, berarti dia tidak ada alif lamnya. Karena ciri isim itu kemasukan tanwin. Kalau ada alif lam, tanwinnya hilang. An-nasu. Rojulun. Tuh, rojulun. Kalau ar-rojulu, pasti ada alif lamnya. Begitu ya. Allahus-somad. Kokolah kubro ya. Lam idhar hukum mimati. Lam mimati ketemu ya. Lam yalide, kokolah sugro. Lam yalide, walam mimati ketemu ya idhar. Yu matubi'i walam yulad kokolah sugro. Walam wa'nya kosar lam idhar hukum mimati ketemu ya. Walam yakun tuh jadi yakul. Walam yakul lahu nun mati ketemu lam idgom bila guna. Walam yakul lahu hunya marsilah kosiroh. Kufuan idhar tanwin ketemu alif. Idhar halki. Kufuan ahad kokolah ku kubro kabir. Walam yalid tadi kol-kolah sugro, walam yuladnya kalau di akhir ada juga yang menyatakan itu kol-kolah kubro karena di akhir. Kalau di tengah sugro mati. Itu dulu. Ya. 85904785 kami berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu. Ibu Umar. Di mana Ibu? Di Durensawit, Pak. Durensawit, mangga silakan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan kufuwan, F kufuwan. Kufuwan ahad. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Baik. Di 85904785. Memang bunyi kol-kolahnya berbeda. Di kof cenderung ke o. Ya, di ba cenderung ke e. Dal ada nanti di halaman 46 ya. Nanti secara proporsi profesional nanti kita kita bahas ya pada topik qalqalah halaman 4647. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Mutmain. Baik, yang kencang ya suaranya, silakan. Boleh masuk ya? Iya, silakan untuk tes tajwid boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Lepas. Qul huwallahu ahad. Allahus. Jangan Allah itu. Kan giginya masih ada. Kalau giginya enggak ada enggak apa-apa. Allah. Itu enggak apa-apa. Giginya kan masih ada. Allahus Samad. Allahus Samad. Lam yalid. Jangan ditahan. Idhar. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Ahad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ku-nya. Kul. Kenapa idhar? Karena lamati ketemu ha. Lamati ketemu ha. Hua, hu-nya? Hu-nya kosar. Wa-nya? Wa-nya sebetulnya ini. Ya kosar juga. Kosar. Kan itu A-nya milik Allah. Qul huwallah. Lafadz Allah-nya dibaca? Dibaca tebal. Tebal. Tafkhim. Kenapa tebal? Karena sebelum lafadz Allah, hurufnya di atas. Hurufnya di atas. Apa? Tandanya di atas. Sebelum lafaz Allah ada baris ya, ada huruf yang berbaris di atas, fathah atau dhammah, itu fathah. Iya, Qul huwallahu ahad qalqalah. Qalqalah kubro. Kubro yang dimatikan. Yang kabir. Kabir. Allah tipis tebal. Tebal. Kenapa tebal? Tafkhim. Karena sebelum lafaz Allah barisnya di atas. Barisnya di atas A tuh, fathah. Allahus alif lam. Alif lam samsiah. Samsiah. Kenapa bukan komariah? Karena di atas lamnya enggak ada tandanya. Enggak ada tanda baca. Dibaca enggak? Enggak. Kenapa enggak ada tanda? Kenapa enggak dibaca? Karena sesudah alif lam bertemu dengan huruf samsiah, yaitu sin. Sad. Sad. Sin, sad. Ada berapa huruf samsiah? Ada 4. Apa? Tasa. Dal. Zaijim. Nice. Zaijim ma ifa. Sin. Es. Bukan zaijim, ro zai. Ta sa dal zal. Ro zai. Sin. Baru sin shin. Sol dot. Ta za. Pako ka ifa. Lam nun. Emang mirip. Kalau ifa kan ta sa dal zal zaijim sin shin sol dot ta za fako ka. Itu ikhfa. Kalau samsiah, tasadada ro'zai. Zajimnya diganti ro'zai. Ro'zai sin sin sadadada lam nun. Samsiah 14, ikhfa 15. Mirip deket-deket ujungnya yang pakoka. Kalau samsiah lam nun. Baik. Allahus somad kokola? Kokola kubro. Kubro. Lam? Idhar. Kenapa idhar? Mimati ketemu ya. Mimati ketemu ya. Lam yalide kokola? Mana kubro? Kan mati. Sugro. Hah? Sugro. Kan ada sukro-nya tuh di atas hurufnya. Pokoknya pelesetannya gitu. Kalau di atas huruf kol-kolahnya ada sukro-nya, sugro. Kecuali yang ujung ini nih. Walam. Walam. Walam. Walam. Idhar. Idhar. Kenapa idhar? Mimati ketemu ya. Mimati ketemu ya. Walam yu. Matobi. Lade kol-kolah. Nah, kalau di ujung jadi kubro dia. Itu, sugranya jadi kubro karena di ujung adanya. Walam, waknya? Kosar. Walam? Idhar. Kenapa idhar? Mimati ketemu ya. Mimati ketemu ya. Walam, yakun, jadi yakul. Idgom? Idgom bilakuna. Ada berapa huruf idgom? Ada 6. Terkumpul dalam? Yarmaluna. Idgom dibagi? 2. Satu idgom? Iguna. Hurufnya? Bila guna, lamro. Biguna apa sih artinya? Dengan dengung. Bila guna? Tidak dengan dengung. Walam yakul lahu, hu-nya? Masilah kosiro. Sirah. Kenapa Mat Sirah Kosiroh? Karena hadomirnya. Hadomir ya? Hadomir. Baris yang mudahnya gini aja, karena ada domah berdiri, domah terbalik tuh di atas haknya. Pokoknya ada baris berdiri, ada patah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik di atas hadomir, itu masilah kosiroh. Ada syaratnya, syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Walam yakullahu kufuan. Kenapa idhar? Tanwin ketemu alif. Kan alifnya dua, alif yang mana yang dipakai? Yang keduanya, karena alif yang pertama itu setiap fathah ta'in pasti ada alifnya, kecuali pada hamzah. Hamzah dan ta marbutoh. Di ta marbutoh enggak ada alifnya. Di hamzah enggak ada. Itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad qalqala kubro. Ibu boleh masuk selama ini ya, lagi direkam untuk tajwidnya. Siapa tahu bermanfaat untuk yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Jangan Allahu samad. Salah. Kenapa? Karena di situ ada alif lam samsiah. Kalau Allahu somad berarti somadnya jadi nakiroh. Sedangkan di sini ma'rifah. Bacanya jangan Allahu somad tapi Allahus somad. Karena di situ ada alif lam samsiah nyamber ke sod. Ya Allahus somad. Nah, bisa juga disambung nanti di wasol. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada juga bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillah dunillah. Tuh, dibantu nun iwad kalau diwasol. Tapi enggak harus lah ya. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau diwasol, kalau disambung. Kalau enggak diwasol mah biasa aja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Iya Bu Ani sabar. Jadi yang sorenya memang enggak ada, dihapus. Jadi adanya pagi, Bu Tati, Bu Tabri ya. Kapan ngaji di Asabri? Senin ya. Bu Agus. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sudah masuk. Dengarnya di radio ya. Kalau digagang telepon suara saya enggak kedengaran. Waalaikumsalam. Kenapa dari tadi disalam-salam? Enggak nyaut. Ya, siapa mau ini? Mau baca aja. Siapa ini? Ela. Di mana? Di Tanah Abang. Iya, emang siapa yang mau nanya? Kan kalau tes tajwidnya kalau yang mau ya. Belum tentu bisa ya. Iya. Iya, bisa enggak ditanya? Belum kan? Iya, nggak apa-apa. Makanya tadi di ini tuh untuk belajar. Siapa tahu meresap. Ah susah nanti dapatkan kasetnya, CD-nya kalau sudah jadi. Ya Ela apa Mbak Ela apa Bu Ela? Mbak. Ya silahkan. Oke. A'u alif dan ain. A'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan buru-buru atuh. A'udzu ngegeter ya. Baru masuk pagi ini kan? Iya, seumur-umur baru masuk. Iya, emang. Tenang aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan bagus kalau tenang. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jangan kepanjangan. Satu alif itu dua ketukan. Gini. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ahad. Nah, hak kecil kan? Terus. Allahus somad. Itu mah kependekan. Jadi enggak boleh panjang, enggak boleh pendek. Kata Nabi, apapun ausatuha pertengahan. Jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Bisa jadi yang paling dicinta jadi paling dibenci. Jangan juga membenci berlebihan gitu. Tengah-tengah aja. Allah, Allahus Samad. Allahus Samad. Lam yalid. Jangan ditahan, idhar di situ. Banyak kan yang ditahan begitu? Lam yalid, lam yalid, wa lam yulad. Lam yalid, wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Ahad. Eha, coba panggil. Ha. Eha. Eha. Nah, ithanya ya. Iya, udah bagus sebenarnya. Kenapa? Cuman grogi kali ya. Baru sama Ustaz. Iya, terima oke, kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wah, oh ya, maaf Ustaz. Ya? Tadi yang pertama itu yang baca, maksudnya apa, murotalnya siapa ya Ustaz? Oh, tadi Al-Matrud. Banyak di toko buku, sekarang mudah. Oh gitu. Ya, ada Al-Matrud, ada Huzaifi itu dimiliki. Huzaifi lebih enak lagi, lebih pelan. Huzaifi. Huzaifi, Huzaifi ya. Ada Gumedi, ada Husairi. Tapi yang tadi Al-Matrud. Itu ya. Makasih ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pengen punya murotal tuh. Nunggu-nunggu orang yang ke Mekah, ke haji. Nitip. Dan mahal harganya, satu paket. Sekarang mah murah. Murah ya kalau punya uang, nggak punya uang tetap aja mahal. Ya istilahnya bisa beli satuan gitu loh. Jadi kalau ke Senen di toko buku Islam, nggak saya sebutin kan jadi iklan nanti. Pokoknya dicarilah di toko-toko buku Islam. Ah, di sana ada, Pak, ada murotal Al-Matrud enggak? Itu kisaran 10.000, 15.000-an lah sekarang mah ya. Dimiliki itu, didengerin. Tapi untuk latihan sebaiknya dimilikinya Syekh Huzaifi dulu ya. Syekh Huzaifi lebih pelan. Itu enak kok kalau dengan murotal. Dengar orang Indonesia juga enak, cuman kalau di Indonesia lebih ke lagu ya. Lagu, kalau murotal kan lagu gak diutamakan. Ada lagunya tapi gak begitu. Kalau kori-koriah di Indonesia kan untuk lagu. Kadang-kadang kol-kolahnya gak begitu tampak kadang-kadang. Kalau seh itu tampak gitu ya. Itu ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rida, gimana? Gak ada sore, terus dengerin apa? Terus ini pagi tuh kemeresek gini loh, Pak. Oh, kemeresek ya. Iya, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, coba. Soalnya udah lama. Oh, telepon ibu yang kemereseknya, bukan pemancar radionya kan? Bukan ya. Enggak, tapi enggak. Ini enggak. Enggak apa-apa. Nanti kan ibu bisa kapan-kapan kesini, minta rekamannya kan ibu bisa. Iya. Iya, silakan. Ini suaranya. Oh. Kenapa? Udah. Ya silahkan ya, ini ibu ini gak bisa melihat ya, tapi mata batinnya melihat. Alhamdulillah. Murid-muridnya juga banyak ya, murid-murid jahit ya Bu ya, ya alhamdulillah dulu. Dulu udah 2 tahun ini gak lihat ya, ya Bu. 2 tahun ini sabar terus berobat ya Bu ya, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Iya ibu, makanya ikut ngaji Pak Ari ini terus aja. Alhamdulillah. Saya senang kok ibu ya. Baik, silakan bangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Jangan ya qul, biasa aja. Qul. Saya juga suka digituin, padahal enggak di kalau mati baru jadi qul-qulah. Qul, qul. Qul huwallahu ahad. Allahus. Jangan Allah, Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. F, wa lam yakul lahu kufuwan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Ahad. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari ini yang punya waktu silahkan datang ke Depok ya. Saya ada di sana. Ini Pak Hari sore kan gak ada. Terus saya ingin belajar. Nah kumpulkan aja di tempat tali masing-masing. Nanti dijadwalkan. Dijatah saya keliling ya. Keliling Jakarta. Insya Allah. Misalnya ada di Ciledug. Ada di Cilandak. Ada di mana lah silahkan ya. saya ingin memberikan pengajaran yang profesional. Apalagi kalau ibu dan bapak memiliki komputer, walaupun Pentium 1. Pentium 1 untuk PowerPoint bisa. Mudah sekali belajar. Ya Allah, ya Rabbi, ngerjain Fatihah aja. Tadi malam saya baru sampai Alhamdulillah. Dari jam 5 sore sampai jam 1 malam. Wush, banyak lama ya. Tapi hasilnya cuma sebentar dimaininnya ya. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan nanti berarti ya. Sebentar siang jam 9 silahkan ya ke Depok. Ya, Sabtu, Minggu, Senin seperti biasa sudah mulai masuk kembali. Yang kelas umum jam 9 sampai jam 12. Yang kelas khusus jam 1 sampai jam 3. Ya, jam 1 sampai jam 5 ya. Khusus dalam artian yang ingin belajar lama, jadi guru profesional atau dari nol ingin ditangani khusus silahkan. Ya, hari Sabtu, Minggu dan Senin. Sabtu, Ahad, Minggu Sarwa Bailah ya. Sabtu, Ahad, Senin itu silahkan di rumah yatim. Untuk informasi bisa ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Atau bisa juga ke 993-88-603. 993-88-603. Terutama untuk tunanetra dan mualaf yang ingin pesan kaset gratis. Gratis ya. Ke Mbak Yati silahkan. Tapi dengan catatan memang sesuai dengan kemampuan yang kami miliki ya. Karena gratis dan tentu pengerjaannya harus sabar. Kalau peminatnya banyak gitu ya. Insya Allah. Coba dilihat sebelum kita tutup pagi ini. Insya Allah besok pagi masih kita akan meneruskan Al-Lahab. Sore gak ada ya. Besok pagi kita masih meneruskan surah Al-Lahab. Sengaja saya rekamkan dari awal. Dari akhir ya. Kalau baca Quran biasanya dari awal dulu Alif Lam. Ini saya dari akhir dulu karena sering dipakai bacaan salat. Bacaannya dan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus samad. Sad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau diputus, kalau disambung boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mikul gitu, jangan mikul tapi nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Mikul huwallahu ahadun nil pakai nun iwad. Bismillahirrahmanirrahim. Mikul huwallahu ahadun nillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tapi disambung tidak diharuskan. Bahkan itu hanya dalam sholat sunnah aja. Sholat wajib itu belepotannya. Dalam sholat wajib sebaiknya diwakop aja, diputus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jangan huwalah. Jangan hu Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus, jangan Allahu somad. Kalau Allahu somad berarti alif lamnya tadi pelajaran tadi berarti tidak ada alif lamnya. Di sini alif lam samsia lil ma'rifah. Allahus somad. Imam di tempat saya Allahu somad, berarti imamnya enggak ngaji, suruh ngaji, suruh belajar. Allahus somad. Sad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Itu kalau belum ada ilmunya jangan mau jadi pemimpin. Itu ya, jangan arogan pengen jadi pemimpin kecuali sudah siap. Jangan mau jadi imam. Saya aja kalau ke Bidakara atau ke masjid-masjid saya enggak mau jadi imam kalau ada yang lain, kecuali sudah enggak ada yang lain ya apa boleh buat. Salat kan enggak boleh sendiri-sendiri, harus jamaah. Barulah saya mau terpaksa dalam artian karena takut jadi imam tuh nanggung. Jadi jangan mau jadi imam kalau ilmunya tidak ada. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa besok pagi di acara yang sama jam 5:15. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.